Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa dan tak henti-hentinya hendaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, nikmat yang la tu'addu wa la tuhsa, nikmat yang tidak bisa dihitung dan nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nikmat yang begitu banyak, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, berupa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan pada jasad kita, kesehatan pada jasmani kita, dan Allah berikan iman pada kalbu kita, di mana dengan dua ini, dengan badan yang sehat, dengan iman di dalam kalbu, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa memiliki keinginan, kemauan, kepedulian di dalam mengamalkan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang akan bermanfaat di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun anak laki-laki yang dipunyai oleh seseorang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari akhir adalah hari di mana tidak lagi bermanfaat bagi seseorang hartanya. Tidak lagi bermanfaat bagi seseorang anak laki-lakinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan menyelamatkan seorang hamba, yang akan bermanfaat untuk seorang hamba di hari kiamat adalah kedatangannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala membawa hati yang salim, membawa hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang dibimbing untuk memiliki iradah, keinginan di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, melaksanakan amalan-amalan yang menjadi inti ketakwaan kepada Allahu Jalla wa'ala. Maka nasyukurullah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, nikmat yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hambanya, hanya hamba-hambanya yang terpilih, dan itu sedikit yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini, nikmat sehat dan iman di dalam kalbu, di mana kesehatannya dan iman dalam kalbunya mendorong dirinya untuk melakukan banyak amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-42. Hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang beliau sebutkan pada urutan ke-42 ini adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang secara asalnya disebutkan oleh Tirmizi dalam sunannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni untukmu apa yang telah engkau perbuat dari dosa, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Dan penggalan hadis ini sudah kita bahas kemarin, bahwasanya sebab yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini, sebab yang akan mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba adalah addu'a ma'ar roja, berdoa disertai dengan rasa harap yang begitu besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berdoa, tapi disertai dengan rasa harap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, ya ibna Adam, lau balagat zunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu laka, wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya dosa-dosamu itu mencapai atap-atap langit, begitu banyaknya, thumma staghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, engkau beristighfar kepadaku, niscaya ghafartu laka, niscaya aku akan mengampunimu. Nah, dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang akan kita bahas pada malam hari ini, bahwasanya sebab yang kedua yang disebutkan di dalam hadis, sebab yang akan mendatangkan maghfiratullah, yang akan mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala adalah beristighfar. Memohon ampun kepada Allah jalla wa'ala dengan kalimat astaghfirullah atau yang semakna dengannya. Istighfar ma'asyiral muslimin, memohon ampun kepada Allah jalla wa'ala dari berbagai macam dosa, adalah sebuah amalan yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Dalam surah Hud ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, wa anistaghfiru rabbakum, hendaknya kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, memohon ampun kepada Tuhan kalian Allahu jalla wa ala, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian. Istighfar dan taubat. Yang kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, apabila istighfar dan taubat disebutkan secara terpisah, ada kalimat istighfar dan ada kalimat taubat, maka makna daripada istighfar adalah memohon ampun kepada Allahu jalla wa ala dengan lisan. Itu istighfar, mengucapkan astaghfirullah. Dan taubat maknanya adalah al-iqla' anidzunub bil qulubi wal jawarih, melepaskan diri dari dosa dengan kalbu dan anggota badan. Itu. Jadi manakala istighfar dan taubat disebutkan sendiri-sendiri, maka istighfar memiliki makna tersendiri dan taubat memiliki makna tersendiri. Istighfar maknanya adalah memohon ampun kepada Allah dengan lisan, dan taubat adalah melepaskan diri dari dosa dengan kalbu dan anggota badan. Namun manakala kalimat istighfar disebutkan tanpa kalimat taubat, maka makna istighfar adalah memohon ampun dengan lisan dan bertaubat dengan kalbu dan anggota badan. Itu. Dan dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kalimat, istighfar dan taubat, yang berarti istighfar dengan lisan, taubat dengan hati dan anggota badan. Hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kalian kepadanya. Apabila kalian melakukan ini, yumatti'kum mata'an hasana, niscaya Allahu jalla wa ala akan memberikan kepada kalian kesenangan yang indah di dunia. Allah akan berikan kepada kalian rizki yang bermanfaat, rizki yang penuh berkah, ila ajalin musamma, hingga kalian wafat. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan setiap orang yang melakukan kebaikan kebaikannya. Jadi ma'asyiral muslimin, beristighfar dan bertaubat ini manfaatnya bukan akan didapatkan oleh seorang di akhirat saja. Namun di dunia dengan istighfar dan taubat, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Allah bahasakan dengan yumatti'kum mata'an hasana, Allah akan berikan kepada kalian kesenangan yang indah, rizki yang baik, rizki yang berkah, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yakni maksudnya adalah sampai hari kematian kalian. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan lebih daripada itu, selain manfaat dunia, maka tentunya manfaat akhirat jauh lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada setiap yang berbuat baik, istighfar dan taubat, kebaikannya. Allah akan berikan kepada dia balasannya, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang berisi kenikmatan yang tiada tertandingi dan tiada terhitungkan, tiada tergambarkan bagaimana nikmat-nikmat tersebut. Dan istighfar ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang melakukannya. Selain Allah memerintahkannya, Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang melakukannya. Dalam dua ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya istighfar ini termasuk dari sifat-sifatnya orang yang bertakwa, yang akan mewarisi surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar, di waktu akhir malam, mereka senantiasa beristighfar kepada Tuhan-Tuhan mereka, atau kepada Tuhan mereka, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cirinya orang-orang yang bertakwa, beristighfar di akhir malam, bangun, terjaga di akhir malam, melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah jalla wa'ala, dan di antara isi doanya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah jalla wa'ala, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Al-Imran ayat yang ke-135. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau mereka membolimi diri-diri mereka sendiri, kemudian mereka pun ingat kepada Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa. Manakala berbuat kejelekan, manakala berbuat dosa, mereka mengingat Allahu Jalla wa'ala, fastaghfaru li dhunubihim, maka mereka pun meminta ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Wa ma yaghfiru dhunuba illallah, dan siapa yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Jalla wa'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, tatkala mereka beristighfar, mereka tidak terus-terusan berada di atas apa yang mereka perbuat dari dosa. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ini jadi orang-orang yang beristighfar adalah orang-orang yang tidak israr, orang yang tidak terus dalam melakukan dosanya, gitu. Orang yang istighfar dengan istighfar yang sempurna adalah orang yang manakala istighfar dia lantas langsung bertaubat. Di mana makna daripada taubat adalah berhenti dari dosa yang dia sedang berada di atasnya. Kalau orang melakukan hal ini, tatkala dia berbuat jelek, istighfar dan tidak terus-menerus di atas dosanya, di ayat berikutnya Allah memberikan balasan kepada mereka, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, mereka ini adalah orang-orang yang balasannya ampunan. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan balasan mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullahi taala alaih tatkala menjelaskan surah Al-Imran ayat yang ke-153 ini, beliau menyatakan yang maknanya bahwasanya istighfar itu adalah istighfar permohonan ampun kepada Allah Jalla wa'ala yang harus disertai dengan taubat. Istighfar yang balasannya ampunan, istighfar yang balasannya langsung surga secara kontan, adalah istighfar yang disertai dengan taubat. Yang tadi saya katakan, di antara makna taubat adalah tidak israr, tidak terus-menerus di atas dosa yang dia bertaubat darinya. Nah, itu baru istighfar. Tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maka dia menyertai dengan lisannya tadi kalimat astaghfirullah, dia sertai juga upaya untuk melepaskan diri dari dosa-dosa dengan anggota badannya, dengan kolbunya. Gitu. Kolbunya diusahakan tidak punya ketertarikan lagi dengan dosa yang dia terjatuh di dalamnya. Anggota badannya juga tidak berusaha untuk mengulangi dosa yang dia terjatuh di dalamnya. Itu baru istighfar yang jazauhum maghfiratun min rabbihim. Balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar, balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Istighfar yang disertai dengan adamul israr, tidak terus-menerus melakukan dosa yang dia memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dari dosa tersebut. Lantas bagaimana apabila ada orang yang beristighfar tapi dia masih tetap berada di atas dosa yang menjadi kebiasaan? Ini bagaimana? Apakah berarti tidak mendapatkan jaminan maghfirah? Apakah berarti tidak mendapatkan jaminan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau menjelaskan, wa mujarradu qaulil qaili Allahumma ighfirli talabun minhu lil maghfirati wa du'aun biha. Adapun semata-mata ucapan seorang yang berucap, ya Allah ampunilah aku, tanpa disertai upaya untuk melepaskan hatinya dari ketertarikan syahwat dan syubhat yang menimbulkan dosa untuknya, dan tanpa disertai usaha dengan anggota badannya untuk menghindar dari dosa-dosa yang dia terjatuh di dalamnya, dia hanya mengucapkan Allahumma gfirli, atau semakna dengannya astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, tapi dia masih lanjut, ya, dia masih lanjut berdosa, dia masih lanjut bermaksiatnya. Orang yang semata-mata mengucapkan ini, mengucapkan istighfar Allahumma gfirli, tanpa disertai dengan upaya kalbu dan anggota badan melepaskan dirinya dari dosa, maka ucapan tersebut semata-mata talabun minhu lil maghfirah, permintaan untuknya, permintaan darinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapatkan ampunan saja. Fayakunu hukmuhu hukma sa'irid du'a, sehingga hukum istighfar yang seperti yang semisal ini sama seperti hukum doa-doa yang lain. Fa in syaa'allahu ajabah, kalau Allah menghendaki Allah akan kabulkan, wa ghafara li sahibi, dan Allah akan ampuni pelakunya, ya. Tapi wa in syaa'a lam yaghfir lahu, dan apabila Allah menghendaki Allah tidak mengampuninya. Kalau istighfar yang disertai dengan taubat, tidak terus-menerus di atas dosa, itu langsung pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni, karena Allah yang mengatakannya ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang balasannya ampunan, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya mengucapkan Allahumma ighfirli tanpa disertai upaya dan usaha, maka itu menjadi doa biasa yang manakala Allah menghendaki Allah akan kabulkan untuknya permohonannya, berarti Allah akan ampuni dia, dan kalau Allah berkehendak Allah tidak mengabulkan untuknya doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan untuknya permohonannya tadi, Allah tidak ampuni dia. Nah, namun bukan berarti ini menjadi sesuatu yang menyurutkan semangat kita dari istighfar. Saya belum bisa lepas dari dosa, meskipun saya istighfar berarti saya gak mesti diampuni. Jangan. Ambil sebuah permisalan. Seandainya Anda punya kebiasaan dosa, belum bisa lepas darinya, susah sekali, maka jangan, ya, bermudah-mudahan meninggalkan kalimat istighfar. Tetap beristighfarlah kepada Allah Jalla wa'ala. Meskipun nanti siang kamu masih melakukannya lagi, meskipun belum besar kepercayaan di kalbumu engkau akan lepas dari dosa tersebut, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semoga istighfar yang engkau lakukan itu adalah keluar an qalbin munkasirin bidzambi, keluar dari kalbu yang sedang berputus asa, ya, kalbu yang betul-betul merasa dirinya sedang terpuruk, dan kondisi yang semisal ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu, mengabulkan istighfarmu. Atau au sadafa sa'atan min sa'atil ijabah, dan perbanyaklah istighfar. Barangkali tatkala engkau mengucapkan istighfar tersebut, meskipun engkau belum sertai dengan taubat yang hakiki, ucapan istighfarmu tadi bertepatan dengan waktu dari waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hamba pada waktu tersebut. Nah, seperti waktu-waktu sahur, kemudian beliau contohkan seperti waktu-waktu di penghujung sholat, di akhir-akhir tasyahud, perbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, perbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun engkau belum bertaubat dengan taubat sepenuhnya, meskipun engkau belum bisa terlepas dari dosa itu dengan sempurna, jangan remehkan kalimat istighfar. Perbanyak kalimat istighfar itu. Makanya diriwayatkan bahwasanya Luqman, seorang yang soleh yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, di antara wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya awwid lisanaka Allahumma gfirli. Wahai anakku, kata Luqman, Awit lisanaka Allahummaghfirli. Biasakan lisanmu untuk berucap Allahummaghfirli. Ya Allah ampunilah aku. Ini istighfar ini. Fa inna lillahi sa'atin la yaruddu fiha sa'ilan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu yang Allah tidak akan menolak siapapun yang meminta pada waktu tersebut. Perbanyak. Biasakan kalimat Allahummaghfirli. Biasakan dan perbanyak ucapan astaghfirullah. Barangkali kalimat istighfarmu yang engkau ucapkan bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba yang meminta pada waktu tersebut, meskipun engkau belum bertaubat 100%. Juga diriwayatkan dari Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, Akthiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aynama kuntum. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat istighfar di rumah-rumah kalian, tatkala kalian berada di depan hidangan-hidangan makan kalian, tatkala kalian di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di tempat majelis-majelis kalian, dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, akthiru minal istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa? Kata Al-Hasan, fa'innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun. Perbanyak. Barangkali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan atas istighfarmu tadi, tatkala engkau berada di rumah atau tatkala engkau berada di jalan atau engkau tatkala sedang makan atau mungkin di pasar. Perbanyak. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu di mana Allah tidak akan menolak permintaan siapapun yang meminta kepadanya pada waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Datang dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim yang semakna dengan asar di atas. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan aznaba dzanban, faqala rabbi aznabtu dzanban faghfirli." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat dosa. Inna 'abdan aznaba dzanban. Kemudian dia berkata, Rabbi aznabtu, ya Allah aku barusan berbuat dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, istighfar dia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, Alima 'abdi annalahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Ghafartu li 'abdi tsumma makatha ma syaa Allah tsumma aznaba dzanban akhar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa hamba tersebut dengan kalimatnya, hamba ini tahu bahwasanya dia memiliki Rabb, dia memiliki Tuhan sesembahan yang mengampuni dosa, dan Rabb tersebut bisa menghukum dia dengan dosa tersebut. Karena dia sadar, kemudian dia beristighfar, maka aku ampuni hambaku tersebut. Tak lama kata Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata hamba tadi melakukan dosa lagi. Ya. Tsumma aznaba dzanban akhar. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Fa dzakara mitslal awal. Kemudian dia berucap dengan ucapan yang pertama, "Ya Rabbku, aku berbuat dosa, ampuni aku." Maka Allah menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku ampuni engkau." Kemudian dia melakukan dosanya lagi. Melakukan dosa tersebut untuk ketiga kalinya. Kembali dia mengatakan, Rabbi, aznabtu dzanban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa, ampuni aku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dia dengan jawaban yang sama. Hambaku tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengazabnya karena dosanya, maka dia pun memohon ampun. Ghafartu li 'abdi. Aku ampuni hambaku ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjadi targhib, motivasi buat kita semuanya. Meskipun dalam kondisi kita kita belum mampu untuk meninggalkan dosa yang kita terjatuh di dalamnya secara total, kita tinggalkan dosa tersebut secara total. Jangan lantas kita berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lantas kita berkecil hati menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Beristighfarlah. Karena istighfarmu adalah doa. Bisa jadi istighfar yang engkau panjatkan istighfar tersebut di waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan untukmu. Sehingga Allah akan mengampunimu. Allah akan memaafkanmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan untukmu kesalahan-kesalahanmu. Meskipun engkau nanti akan mengulanginya lagi. Tetaplah perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keyakinan bahwasanya dosaku bisa membuat diriku celaka. Dengan itu kita terdorong untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis di atas. Seorang hamba yang mengulangi dosanya sebanyak 3 kali. Dan setiap kali selesai melakukan dosa selalu mengucapkan, ya Rabbi aznabtu dzanban, aku berbuat dosa, ampuni aku. Maka Allah ampuni dia dengan jawaban yang sama. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini istighfar yang akan mendatangkan ampunan untuk orang yang melakukannya. Meskipun dosa orang yang melakukannya itu mencapai langit-langit, ya mencapai atap-atap langit. Manakala seorang beristighfar, apalagi disertai dengan taubat, istighfar dengan lisannya, taubat dengan kalbu dan anggota badannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni untuknya apa yang telah dia perbuat dari dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang lafad-lafad istighfar yang bisa kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara lafad-lafad istighfar adalah lafad sayyidul istighfar. Lafad istighfar yang dikatakan sebagai sayyid. Sayyid itu adalah yang paling utama dalam suatu kaum. Kalau ada perkumpulan manusia, satu kabilah, yang dikatakan sayyid adalah yang paling mulia di tengah-tengah mereka, pemimpinnya. Nah, istighfar itu lafadznya banyak. Dan di antara lafadz-lafadz istighfar ada yang dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid, yang paling utama dari istighfar. Apa itu? Dalam hadis Syaddad bin Aus, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sayyidul istighfar an yaqulal abdu. Sayyidul istighfar adalah ucapan seorang hamba. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Istighfar yang lengkap, yang berisi pengakuan seorang hamba atas kelemahan dirinya, yang berisi pengakuan seorang hamba atas banyaknya kekurangan yang ada pada dirinya sehingga dia terus terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Setelah dia mengakui itu, maka dia pun masuk kepada inti istighfarnya, yaitu memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidul istighfar dengan suara mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku terus berada di dalam perjanjian denganmu selama aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada engkau dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka binikmatika alayya. Aku mendapatkan nikmatmu atas diriku. Akan tapi, wa abu'u bidzanbi. Tapi aku terus melakukan dosa kepadamu. Luar biasa. Kalimat-kalimat pengakuan. Setelah mengakui bagaimana maha esanya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana maha perkasanya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengakui lemahnya dirinya, bahwasanya dirinya adalah orang yang menerima nikmat tapi selalu berbuat dosa. Diakui itu dalam sajidul istighfar. Setelah pengakuan-pengakuan tadi, ya Allah, aku mendapatkan nikmatmu atas diriku, namun aku selalu berdosa. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Sayyidul istighfar. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di waktu siang dan dia meyakini maknanya, dia yakin seyakin-yakinnya isi kandungan sayyidul istighfar tadi, dia mentauhidkan Allah dan dia menyadari kekurangannya, dia menyadari banyak dosa-dosanya, banyak salah-salahnya, dia meyakini itu, memaknai betul apa yang ada dalam sayyidul istighfar, barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang, dia meyakini maknanya, kemudian dia mati pada hari itu sebelum dia masuk di waktu sore, maka dia termasuk ahlul jannah, dia termasuk penduduk surga. Ini waman qalaha minal lail, dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini makna sayyidul istighfar tersebut, famata, kemudian dia mati, qabla an yusbiha, sebelum dia masuk di waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia juga termasuk penduduk surga. Jadi ini harus jadi wirid rutin kita, ikhwah. Wirid setiap pagi dan sore kita, sayyidul istighfar. Ucapkan, baca, renungi maknanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat ini di waktu pagi atau sore dan meyakini maknanya, maka orang yang meninggal tersebut min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan lafaz istighfar yang lain yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah lafaz istighfar yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dalam dua kitab sahih. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku doa yang bisa aku panjatkan di dalam salatku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maknanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sedangkan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga lafaz istighfar yang agung, yang juga berisi pengakuan terhadap kekurangan seorang hamba dan berisi permohonan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW mengajarkan lafaz istighfar ini kepada sahabatnya yang paling beliau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Juga di antara lafaz yang lain dari lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah riwayat apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di antara lafaz istighfar adalah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Allah, Zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Ini juga lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lain adalah lafaz istighfar yang sering kali diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kata Abdul bin Umar, pada satu majlis Nabi sering mengucapkan lafaz istighfar ini sebanyak 100 kali. Ya. Datang dalam As-Sunanul Arba'ah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadisnya Abdullah bin Umar, kata beliau, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah yaqul rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya kami pernah menghitung Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis mengucapkan lafaz ini sebanyak 100 kali. Apa itu? Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Menerima Taubat lagi Maha Mengampuni. 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkannya dalam satu majlis, dan itu dihitung oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan seperti inilah kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau berbanyak istighfar dengan lisan beliau. Beliau berbanyak permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun beliau adalah orang yang diampuni dosa-dosanya secara pasti. Nabi SAW adalah orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Namun tetap, Nabi SAW berbanyak istighfar itu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menghasung umatnya untuk memperbanyak istighfar dengan menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang suka untuk catatan amalannya nanti membuat dirinya senang, maka hendaknya dia perbanyak istighfar agar masuk dalam catatan amalannya tersebut. Nah, istighfar adalah sesuatu yang akan menyenangkan siapapun yang melihatnya nanti berada dalam catatan-catatan amal. Maka jadikanlah diri-diri kita, ma'asyiral muslimin, termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allahu Jalla wa'ala, terutama istighfar yang sempurna yang diiringi dengan taubat, tidak terus-menerus di atas dosa yang kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Dan seandainya pun kita masih berat untuk meninggalkan sebuah dosa, juga jangan berkecil hati lantas kita jarang istighfar. Barangkali istighfar yang kita ucapkan adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Istighfar yang kita panjatkan kepada Allah adalah permohonan yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam bentuk ampunan. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang masih kita akan lanjutkan, yaitu sebab yang ketiga yang akan mendatangkan ampunan, yaitu menjaga kemurnian tauhid. Kalau yang pertama yang dapat mendatangkan ampunan yang disebut dalam hadis ini adalah berdoa disertai dengan rasa harap. Addu'a ma'ar roja. Berdoa disertai dengan rasa harap. Yang kedua adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga adalah menjaga kemurnian tauhid sampai mati. Ini juga akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan terkait dengannya insyaallah akan kita sama-sama bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa nas'alullaha at-taisir. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.